Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian malam Sabtu ini insyaallah taala kita melanjutkan bacaan kita terhadap risalah syarah aqidatus salaf ashabil hadis karya Syekh Rabi' hafizahullah taala. Penjelasan beliau terhadap risalah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah tentang akidah para salaf ashabul hadis. Kita masuk pada bab selanjutnya, bab istiwa'ullahi ala arsyihi. Bab yang berbicara tentang salah satu dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni al-istiwa. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Qala al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, wa ya'taqidu ahlul hadith, wa yashhaduna anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab' samawat ala arsyih. كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, ahlul hadis, para imam-imam ahli hadis, mereka berkeyakinan dan mereka mempersaksikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fauqa sab'i samawat, berada di atas langit yang tujuh. Ala arsyihi, Allah berada di atas arsy-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy, di atas langit yang tujuh. Kama sebagaimana yang telah disebutkan oleh kitabnya Al-Quran di dalam firman-Nya dalam surat Yunus ayat yang ketiga. Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam enam masa. Thumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Yudabbirul amra. Dia Allah subhanahu wa ta'ala mengatur segala urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Tidak ada seorang pemberi syafaat pun kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Tidak ada seorang pemberi syafaat pun yang akan memberikan syafaat kecuali setelah izin darinya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu fi suratir ra'd. Demikian pula dalam surat Ra'd ayat yang kedua, Allah berfirman, Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsy. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengangkat, yang telah meninggikan langit-langit tanpa tiang. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat langit-langit ini tanpa ada tiang padanya. Tarawunaha, kalian melihatnya. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Wa qawlihi fi suratil Furqan, ayat yang lain dalam surat Furqan, ayat yang ke-59. Allah berfirman, thumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Kemudian dia Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Dialah zat yang maha ar-Rahman, maha pengasih. Maka tanyalah tentangnya kepada orang yang mengetahui, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam firman-Nya dalam surat Sajdah, ayat yang ke-4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas 'arsy. Ini matan dari Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa keyakinan para imam-imam ahli hadis, para ulama di masa yang silam, mereka mempersaksikan, mereka meyakini bahwa Allah itu berada di atas ars, di atas langit yang 7. Barakallahu fikum. Qala Syekh Rabi' hafizahullah, qala al-mu'allif rahimahullah. Telah berkata al-mu'allif, wa ya'taqidu ahlul hadith. Ahlul hadith meyakini, para imam ahli hadith meyakini. Qal li'anna al-kitab kama alimtum fi bayani aqidati ahli al-hadith. Pembahasan kitab ini, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, kitab ini sebagaimana kalian tahu bahwa kitab ini membahas tentang keyakinan para imam-imam ahli hadis, para ulama di masa yang silam. Li'annahum a'immatul Islam, dikarenakan mereka ini para imam-imam Islam. Wa a'immatul hadis fi kalamil mu'allif hum a'immatul fiqh min as-sahabah wa tabi'in. Yang dimaksud imam ahli hadis oleh pengarang, penulis, yaitu mereka para imam-imam ahli fikih juga dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa tabi'in, demikian pula para tabi'in dan yang semisal mereka setelah mereka. Wala yaqsud ahlul istilah bima'na anna ahlal hadis yughayiruna ahlal fiqh. Beliau tidak memaksudkan bahwa ahlul hadis itu beda dengan ahlul fikih. Ahlul hadis bukan ahli fikih, bukan demikian. Fa inna a'immatal fiqh al-ubama min kibari tabi'in wa min atba'ihim. Dikarenakan para imam-imam ahli fikih, para imam-imam besar ahli fikih dari para tabi'in kibar, waman wamin atba'ihim, dan yang mengikuti mereka, kal Imam Malik, seperti Imam Malik, wal Auza'i, Imam al Auza'i, was Tsauri, Sufyan al Tsauri, was Sufyanain, wal Hammadain, Sufyanain, Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Wa Hammadain, Hammad yakni Hammad bin Salamah dan Hammad bin Zaid. Beliau termasuk dari rawi al-jamaah. Barakallahu fikum, rijal al-jamaah. Wa man talahum rahimahumullah, dan setelah mereka semoga Allah merahmati mereka. Makanu illa a'immatul hadis, tidaklah mereka itu kecuali mereka adalah imam-imam ahli hadis. Mereka imam-imam fikih, para imam-imam besar dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka juga para imam-imam ahli hadis. Barakallahu fikum. Sehingga ketika beliau menyebutkan dalam matan kitab beliau, wa ya'taqidu ahlul hadis, ahlul hadis di sini yakni mereka para imam ahli hadis dan para imam-imam ahli fikih. Imam-imam besar di masa yang silam. Baik. Qal fahum marja'ul ummah fil i'tiqad wa fil fiqh ba'dal kitabi was sunnah. Mereka para imam-imam tersebut, mereka adalah rujukan umat setelah Al-Qur'an dan sunnah. Setelah Al-Qur'an dan sunnah, mereka para imam ini rujukan. Yang menjadi rujukan tempat kembalinya para umat ini, imam para barakallahu fikum, umat ini kepada mereka. Qal wa yashhadun, kalimat wa yashhadun dan mereka mempersaksikan aqidatan wa syahadatan dalam keyakinan mereka dan dalam persaksian lisan mereka, mereka mempersaksikan ya'taqiduna dzalik fi qararati anfusihim wa yashhaduna bidzalik fi durusihim wa mu'allafatihim wa da'watihim ila dinillahil haq. Mereka meyakini dan mereka mempersaksikan pada pelajaran-pelajaran mereka, karya-karya tulis mereka, karangan-karangan mereka, dan seruan-seruan dakwah-dakwah mereka. Dakwah mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak ini. Yashhadun, mereka mempersaksikan apa? Apa yang mereka yakini? Apa yang mereka persaksikan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwa annallaha fawqa sab'i samawat 'ala arsih. Allah itu berada di atas ars, yang mana ars ini di atas langit yang tujuh sana. Fil 'ulu, Allah itu tinggi di atas. Wa laisa fil ard, Allah bukan di bumi. Fi ayyi makan au fi ayyi makan, demikian pula Allah bukan di mana-mana. Allah bukan di mana-mana. Karena banyak dari saudara kita kaum muslimin yang meyakini Allah itu di mana-mana. Ini keyakinan yang salah, batil, menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Ijma' para ulama. Barakallahu fikum. Qal kama qalatil Jahmiyah qabbahallah. Sebagaimana diyakini oleh kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah yang meyakini Allah itu di bumi dan Allah di mana-mana. Baik. Qal kama nataqa bihi kitabuh. Kemudian ucapan beliau, sebagaimana yang disebutkan, yang disebutkan dalam kitabnya, yakni laisa min uqulihim. Keyakinan ini bukan dari akal-akal para imam-imam ahli hadis tersebut, bukan. Bukan sebatas cetusan dari pemikiran para imam-imam tersebut, tidak. Keyakinan ini bahkan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Keyakinan bahwa Allah itu di atas ars, bukan di mana-mana, ini adalah sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah. Bukan dari akal-akal mereka, bukan. Qal innama qalu hadza istimdadan min kitabillahi wa min sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam wal fitrah tuayyidu dzalik. Mereka mengatakan ini dan mereka meyakini ini itu adalah bersumber dan bersandar dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul, didukung oleh fitrah. Fitrah manusia itu menunjukkan bahwa Allah itu di atas, bukan di mana-mana. Fitrah manusia menunjukkan bahwa Allah itu di atas, bukan di mana-mana. Wal aql yu'ayyid dzalik. Demikian pula akal. Akal pun juga mendukung. Menjadi penguat juga. Idh 'uluwullah fatarallahu 'alaihil khalq wal hayawanat. dikarenakan sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsnya sana, Allah telah memfitrahkan pada makhluk manusia wal hayawanat, binatang-binatang juga, fatajid at-tifl, kata beliau Syekh Rabi' habibullah, engkau mendapati kalau anak-anak idza sa'altahu, engkau tanya aina Allah, di mana Allah, yujibuk, anak itu akan menjawab di langit, fis sama, barakallahu fikum. Wa idza nazalatis syiddah bi insanin musliman kana au kafiran, ketika turun sebuah syiddah, malapetaka, musibah dan semisalnya kepada seorang, baik itu muslim maupun kafir, misalkan ittajaha qalbuhu ila sama, hatinya akan mengarah ke langit, meminta, mengharap, memanjatkan doa, mengarah ke langit, barakallahu fikum, ke atas. Seorang ketika mendapatkan sebuah ujian, yang ya Allah, akan mengat tangannya, meminta, mengarah ke langit, barakallahu fikum. Ini fitrah manusia, seperti itu, fitrah manusia. Qal ilallahi tabaraka wa ta'ala alladhi biyadihi kashafal kurub, mereka akan mengarah, hatinya akan mengarah ke langit, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang di tangannya lah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurai dan akan menyingkap dari al-qurub, yakni malapetaka, ujian, cobaan dan semisalnya. Wa fi qawlihi 'azza wa jal, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Yunus ayat yang ketiga, Allah berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyam, sungguhnya Rabb kalian yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah beristiwa, thummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy, yudabbirul amr, dia Allah mengatur segala urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idznih, tidak ada seorang pemberi syafaat pun akan memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhil ayah 'azimah jiddan, ayat ini sangat agung dan mulia. Fiha, dalam ayat ini, annallaha tabaraka wa ta'ala huwa rabbu hadzal qaun, dia Allah pemilik, pengatur, penguasa seluruh alam semesta ini. Wa annahu huwallazi khalaqas samawati wal ard, dia yang menciptakan langit dan bumi. La syarika lahu fi syai'in fi hadzal kaun, tidak ada sekutu baginya pada setiap apapun, dalam setiap perkara tidak ada sekutu baginya. La fi khalqih, tidak pada penciptaannya, Allah enggak butuh sekutu, tandingan untuk menciptakan, tidak butuh bantuan untuk menciptakan. Wala fi tadbirih, dalam pengaturannya. Wala fi tasrifihi, dalam barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan segala sesuatu. Fahadha huwa rabbukum, dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kalian. Walladhi hadha sya'nuhu wa hadhi sifatuh, inilah keadaan dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhi af'aluhu, dan ini adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mencipta, mengatur, mengarahkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Adalah ala azamatihi, yang menunjukkan tentang atas kemahagungannya. Wa annahu al-mustahik lil'ibadati wahdah, dan yang menunjukkan bahwa dia Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kenapa 6 masa? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, lau syaa'a an yakhluqaha bi kalimatin wahidah la hasalat fi adna min lahdah. Kalau seandainya Allah ingin menciptakan langit dan bumi itu dengan satu kalimat kun, akan terjadi ya, fi adna min lahdah, dengan kurang dari sekejap. Kurang dari sekejap akan terjadi dan akan muncul, tercipta itu. Walakin li hikmatin la ya'lamuha illahu. Tetapi karena hikmah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyam. Allah menciptakannya dalam 6 masa. Sebagaimana kama qala fil ayah, sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat yang lain, tsummastawa ilas sama wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalat ataina ta'i'in, dalam surat Fussilat ayat yang ke-11. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menuju langit. Wahia dukhan, dalam keadaan langit di saat itu masih berupa asap. Dalam keadaan langit di saat itu masih berupa asap. Wahia dukhan. Dukhan itu asap. Faqala laha walil ard. Allah berfirman, berkata kepada langit dan bumi. I'tiya, datanglah kepadaku. Tau'an au karha. Taat, patuh, atau terpaksa. Ya, datanglah kepadaku. Dalam keadaan patuh atau terpaksa. Qalata ataina ta'in, maka langit dan bumi pun keduanya mengatakan ataina, kami datang. Dalam keadaan taat, patuh kepadamu. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan terpaksa, taat. Fa hikmatuhu iqtadat an yakhluqa samawati wal ard fi sittati ayyam. Maka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala ini telah memutuskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sebuah hikmah. Barakallahu fikum. La ya'lamuha illahu. Barakallahu fikum. Qala fal ard khalaqaha fi arba'ati ayyam. Allah menciptakan bumi dalam 4 hari. Wa hiya asghar minas sama', sementara bumi itu lebih kecil dibanding langit. Bikathir, lebih kecil jaraknya, perbandingannya jauh sekali, lebih kecil. Bima la yuqas, ini tidak sebanding kalau dibandingkan antara langit dan bumi, kecil. Barakallahu fikum. Wasama khalaqaha fi yaumin, sementara langit yang lebih besar Allah ciptakan dalam 2 hari. Bumi yang lebih kecil Allah ciptakan 4 hari. Langit Allah ciptakan cuma 2 hari. Barakallahu fikum. Langit Allah subhanahu wa ta'ala dalam 2 hari. Lebih besar. Nah. Baik. Qal li hikmatin la ya'lamuha illahu. Itu karena sebuah hikmah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma stawa alal ars. Kemudian firman Allah. Thumma stawa alal ars. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas ars. Syekh Rabi' menjelaskan. Wasafa nafsahu bihadhal fi'il. Wahuwal istiwa alal ars. Ba'da khalqis samawati wal ard. Allah mensifati dirinya dengan perbuatan ini. Apa perbuatannya Allah? Yaitu beristiwa. Istiwa di atas ars ini salah satu fi'il, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Beristiwa di atas ars setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Wa huwa qad khalaqal ars qabla samawat bi uluf sinin. Dia Allah telah menciptakan ars sebelum menciptakan langit dan bumi ini bi uluf, sejarah ribuan tahun sebelumnya. Ribuan tahun sebelumnya Allah sudah menciptakan ars. Barakallahu fikum. Falamma tahaddatsa fi surati Hud, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud, an khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, Allah mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma, yang mana di saat itu, ya, di saat itu ketika penciptaan langit dan bumi, arsy Allah itu di atas air. Arsy Allah di atas air sebagaimana dalam surat Hud, wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy Allah itu di atas air. Yakni kana khalquhu lis samawati wal ard wa arsyuhu makhluqun mawjudun 'alal ma. Yakni ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sementara arsy Allah itu makhluqun mawjudun, telah diciptakan dan telah ada. 'Alal ma, berada di atas air. Fal arsyu mawjudun qabla khalqis samawati wal ard. Ars itu telah tercipta sebelum diciptakan langit dan bumi. Khalaqahullahu qabla khalqis samawati wal ard. Allah menciptakan ars tersebut sebelum menciptakan langit dan bumi. Thumma lam ya'ti hadzal fi'l. Kemudian tidak terjadi perbuatan ini, yaitu apa? Istiwa Allah di atas ars. Ini kan perbuatan Allah. Belum terjadi perbuatan istiwa Allah di atas ars ini, illa kecuali ba'da khalqis samawati wal ard. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Hadza min af'alihi al-ikhtiyariyah. Ini termasuk perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala al-ikhtiyariyah. Yang Allah kehendaki. Wa kullu af'alihi ikhtiyariyah. Setiap perbuatan Allah itu ikhtiyariyah. Jadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal jahmiyatu yakulun. Adapun jahmiyah. Ini kan tadi pembahasan apa tadi? Sifat Allah beristiwa di atas arsy. Apa makna istiwa? Meninggi, berada di atas arsy. Itu istiwa. Istawa 'alal arsy. Meninggi, berada di atas arsy. 'Ala wartafa'a. Istiwa di mana 'ala wartafa'a. Qala wal jahmiyatu yaqulun. Adapun jahmiyah, mereka mengatakan istawa 'alal arsy, makna istawa 'alal arsy, yakni istaula 'alal arsy. Istawa maknanya adalah istaula. Apa istaula? Artinya menguasai. Beda antara istawa dengan istaula. Istawa itu meninggi di atas ars, adapun istaula menguasai. Tapi Jahmiyah memaknakan istawa dengan istaula. Ya'ni hadzal ladzi hasala ba'da khalqis samawati wal ard innama huwal istila wal qahr. Sehingga menurut ucapan Jahmiyah, perbuatan Allah setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menyatakan apa? Tsummastawa 'alal ars. Ini kapan? Setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Menurut keyakinan mereka, ucapan mereka, bahwa Allah setelah menciptakan langit dan bumi, Allah menguasai ars. Kan gitu? Kalau kita artikan tsummastawa 'alal ars, diartikan istaula. Berarti kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian menguasai arsnya. Gitu ya. Ini menurut apa? Kalau kita terima ucapan Jahmiyah. Baik. Berarti makna istaula kemudian Allah menguasai ars. Beliau akan menyebutkan bantahannya. Bagaimana cara membantah Jahmiyah dalam keyakinan ini. Fanaqulu raddan alaihim. Maka kita katakan untuk membantah ucapan mereka. Awalan yang pertama. Minal ma'lum bidayatan. Termasuk perkara yang diketahui dari awal. Annallaha qaharal ars. Apakah dari awal sebelum diciptakan langit dan bumi, apakah Allah belum menguasai ars? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Apakah Allah belum menguasai ars? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Sudah. Kan itu? Sudah. Sudah. Maka beliau mengatakan, termasuk perkara yang telah diketahui dari awal. Bahwasanya Allah telah menguasai ars. qabla an yakhluqa samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah telah menguasai. Barakallahu fikum. Wa qahirun lil arsy wa li jami'il makhluqat mustawlin 'alaiha. Allah menguasai arsy dan seluruh makhluk yang ada di saat itu. Itu jelas, wadih. Ya, jelas perkara yang terang benderang. Wallahu akhbara, sementara Allah mengatakan, memberitakan, annastiwa'ahu kana 'alal arsy faqat. Dalam ayat ini Allah memberitakan bahwa istiwa tadi apa? Itu hanya terkait dengan arsy. Summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Allah mengkhususkan kalimat istawa ini hanya terhadap arsy. Iya kan? Baik. Faqat, hanya terhadap arsy saja. Kalimat istawa ini alanya hanya kepada arsy. Wa annahu kana ba'da khalqi samawati wal ard. Dan itu terjadi setelah terciptanya langit dan bumi. Fadalla ala annahuma wasfani mutaghayiran. Berarti ini menunjukkan bahwa dua perkara ini adalah dua sifat yang berbeda. Dua sifat yang berbeda. Barakallahu fikum. Dua sifat yang berbeda. Fafarraqa bainal istiwa wal istila. Berarti Allah membedakan antara istiwa dan istila. Istila, istawa. Istiwa artinya meninggi. Istila artinya menguasai. Allah membedakan ini. Barakallahu fikum. Kenapa? Tadi, kita kembali alasannya tadi apa? Allah sudah menguasai ars sebelum menciptakan langit dan bumi. Jelas itu perkaranya. Iya kan? Allah sudah menguasai ars sebelum menciptakan langit dan bumi. Sementara Allah mengabarkan, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian beristiwa di atas ars. Berarti, sementara istiwa tadi hanya di barakallahu fikum dikaitkan dengan ars saja. Berarti ini beda antara menguasai istila, menguasai dengan istawa. Itu beda. Beda. Jelas beda. Barakallahu fikum. Id al-istila huwa saytarah wal haymanah wasiyadah. Makna istila itu artinya saytarah, menguasai, dan barakallahu fikum haymanah wasiyadah sama. Ala jami'il makhlukat, menguasai seluruh makhluk. La yakhruj an dzalika ahad, tidak keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuatu pun, tidak ada. Fallahu mustawlin 'alaiha jami'an, Allah menguasai seluruh makhluk termasuk padanya ars. Tapi kenapa Allah menyatakan tsummastawa 'alal ars? Baik, hanya mengatakan istawa ini dikaitkan dengan ars saja. Baik. Istaula 'ala samawat, Allah menguasai langit, wa 'alal aradin, wa 'alal bashar, manusia, wal jamadat, benda-benda yang mati, ya, barakallahu fikum, hayawanat, binatang-binatang, wa 'ala jami'il makhluk, dan seluruh makhluk. Wa huwa musaytirun 'alaiha, Allah menguasai semuanya. Yusakhiruha wa qadirun 'alaiha, Allah mengaturnya, Allah menguasainya, ila akhirnya. Wal istiwa as-sabit fi hadhil ayah, sehingga kalimat istiwa dalam ayat ini tsummastawa 'alal 'arsy fi'lun khasun, berarti itu adalah perbuatan khusus. Ya, perbuatan khusus. Apa itu? Wa huwa 'uluwuhu, yaitu meningginya Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy, di atas 'arsy. Id khassahu Allahu bi 'arsyih, karena Allah mengkhususkan dengan arsy-Nya. Fala yajuz, maka kita tidak boleh annaja'alahu aman fi jami'il makhluqat. Kita enggak boleh menjadikannya umum. Ya, tadi Allah mengkhususkan pada arsnya saja, kemudian kita umumkan. Tidak bisa. Wahal yajuzu annakun. Boleh enggak kita mengatakan begini? Innallaha hastawa 'alal hayawanat. Boleh enggak kita mengatakan Allah istawa 'alal hayawanat? Boleh enggak? Enggak boleh. Tak boleh kan? Allah istawa menguasai binatang. Ya, kalau gitu, istawa 'alal hayawanat enggak bisa. Barakallahu fikum. Ya, enggak bisa. Barakallahu fikum. Qal istawa 'alas sama. Allah istiwa di atas. Istawa 'alas sama. Istawa 'alal hawa. Istawa 'alal ard. Enggak bisa. Enggak boleh. La yajuz an naqulu hadza. Enggak boleh mengatakan ini. Barakallahu fikum. Karena istawa itu beda dengan istaula. Beda. Summa innallaha subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa yakhtaru ma yurid. Allah memilih apa yang Allah inginkan. Sedikit lagi. Fasha'allahu an yahsul hadhal fi'il ba'da khalqis samawat. Maka Allah menginginkan terjadi istiwa ini setelah penciptaan langit dan bumi. Ammal istilah. Adapun istilah. Wal qahr penguasaan. Hadha hasilun lahu. Ini sudah ada mundu khalqil ars, sebelum diciptakan langit, sebelum penciptaan ars, atau sejak Allah menciptakan ars, menciptakan hadzal kaun, alam semesta ini, wa qabla khalqihi, wa huwa mustawlin wa mustair wa musaitir ala kulli syai. Allah subhanahu wa ta'ala menguasai seluruh sesuatu, segala sesuatu dari makhluknya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini bantahan pertama dari barakallahu fikum ucapan Jahmiyah tentang makna istawa, yang mana mereka artikan dengan istaula. Insyaallah taala untuk bantahan yang kedua dan ketiga akan kita ambil pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhalu barakallahu.